السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillah, kita memuja dan memuji Allah. Kita memohon pertolongan kepadanya, memohon ampunan darinya, serta kita berlindung kepadanya dari keburukan-keburukan diri dan amal perbuatan kita. Maaf, ini ada salah satu HP-nya ada suara ini. Ceramah sendiri dia di sini. Yang mana ini? Suara apa itu? Baik. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk Nabi kita yang mulia Al-Mustafa Al-Mujtaba Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah berjuang berjihad dengan jihad yang sesungguhnya, menyampaikan risalah, menunaikan amanah, sehingga beliau tidak wafat melainkan umat ini berada dalam keadaan terang benderang. Semua yang dibutuhkan oleh manusia untuk kebaikan mereka di dunia maupun akhirat, semuanya telah dijelaskan dan disampaikan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Terang malamnya laksana siang, tidak seorang pun yang berpaling darinya, melainkan dia akan binasa. Lalu setelah itu hiduplah generasi awal kaum muslimin, sebaik-baik generasi, yaitu generasi sahabat, berpegang teguh di atas jalan yang telah ditempuh oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka mewariskan, menyampaikan ilmu yang mereka dapat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada generasi terbaik sesudahnya, yaitu tabi'in. Kemudian tabi'in mengemban amanah pula, menyampaikan ilmu kepada generasi sesudahnya, dan begitu seterusnya dari satu generasi ke generasi. Ilmu-ilmu yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dinukilkan, diriwayatkan dari satu generasi ke generasi berikutnya, sampai akhirnya kita merasakan buah dari perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan generasi emas kaum muslimin as-salafus saleh. Nah, perjalanan mereka para salafus saleh tersebut dalam berjuang, mempelajari, menuntut ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menyampaikannya kepada umat penuh dengan kisah-kisah yang menarik, pelajaran-pelajaran yang sangat berharga, mutiara-mutiara hikmah bertaburan dalam perjalanan hidup mereka, mulai dari menuntut ilmu kemudian menyebarkannya kembali untuk generasi-generasi yang melanjutkan estafet dakwah tersebut. Nah, kaum muslimin dan muslimah, malam hari ini kita akan bersama-sama melakukan perjalanan mengarungi kisah-kisah para ulama-ulama terdahulu dalam menuntut ilmu, menjaganya, menyebarkannya, dengan harapan bisa menjadi cambuk, cemeti, sehingga membuat semangat-semangat yang sudah mulai futur, melemah untuk menuntut ilmu, kembali bergelora. Jiwa-jiwa yang sudah mulai putus asa menghadapi rintangan di atas jalan thalabul ilmi, kembali tumbuh semangatnya. Muncul asanya untuk meraih keberhasilan ilmu itu. Dan yang akan kita sampaikan ini hanyalah setetes dari sekian banyak kisah-kisah para ulama-ulama kita yang laksana lautan itu. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, kita akan mulai bahasan kita tentang keutamaan kisah dan berkisah. Kita mulai dari sana. Kisah, wahai kaum muslimin dan muslimat, merupakan salah satu cara, metode dakwah, pengajaran yang paling bermanfaat serta memberikan pengaruh yang membekas pada jiwa manusia. Dari dulu hingga sekarang, apapun jenis suku bangsanya, apapun bahasanya, manusia sangat suka dengan kisah dan cerita. Dan kita dibesarkan dari kecil, tumbuh, besar, menjadi dewasa, bahkan tua, dengan kisah-kisah. Jika tidak kisah yang benar, maka pastilah di sana ada kisah-kisah yang batil, yang palsu, yang dikarang-karang, direka-reka, untuk memenuhi hasrat manusia kepada kisah. Di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan nabinya yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menceritakan kepada umatnya kisah-kisah. Karena di dalam kisah itu terdapat manfaat-manfaat dan faedah-faedah yang sangat besar. Di antaranya firman Allah subhanahu wa ta'ala di surah Al-A'raf. Ayat 176. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Maka kisahkanlah, hai Muhammad, kepada mereka itu kisah-kisah. Ceritakanlah. Agar mereka mau tafakkur, berfikir, mengambil manfaat, memetik ibrah dari kisah tersebut. Dan salah satu anugerah terbesar yang Allah subhanahu wa ta'ala limpahkan kepada nabinya yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa Allah turunkan kepadanya ahsanul qasas, kisah-kisah terbaik. Maka tidak ada lagi kisah yang lebih baik dan berguna serta bermanfaat selain daripada kisah yang ada di dalam Al-Quran. Karena dia adalah kalamullah, sebaik-baik perkataan, perkataan yang paling benar. Maka kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran secara mutlak adalah kisah yang paling bermanfaat, kisah yang paling berguna. Tetapi sangat disayangkan umat Islam hari ini membesarkan anak-anaknya dengan kisah-kisah yang sia-sia. Anak-anak kita di zaman sekarang banyak yang tumbuh dengan kisah-kisah yang tidak benar, komik dan lain sebagainya, novel, sinetron-sinetron, drama-drama yang tidak berguna dan tidak bermanfaat. Bahkan di sana terkadang, sering, bukan hanya terkadang, ada misi-misi tersembunyi dari orang-orang yang benci kepada Allah, Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, serta agama yang hanif ini, Islam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Yusuf, "Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas." Kamilah yang menceritakan kepada muhai Muhammad ahsan al-qasas, kisah-kisah yang paling baik, yang paling apik, yang paling elok, yang paling bagus. Maka wahai para orang tua, wahai para pendidik, wahai guru-guru, wahai para dai, wahai para asatidah, jangan sepelekan masalah kisah dan cerita. Karena kisah sangat membekas di jiwa manusia. Apalagi kisah-kisah itu dari Al-Quran, dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kisah-kisah salafus saleh, itu jelas bisa menghidupkan jiwa orang-orang yang beriman. Allah juga berfirman di dalam surah Al-Kahfi ayat 13, "Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq." Kamilah yang menceritakan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam berita-berita tentang mereka dengan kebenaran. Di dalam surat Hud, Allah mengatakan, "Dzalika min amba'il qura naqussuha 'alaik, naqussuhu 'alaik." Itulah dia sebagian dari cerita-cerita, dari berita kampung-kampung itu kami ceritakan kepadamu. Allah juga berfirman di dalam surat Ali Imran, "Inna hadza lahuwal qasasul haqq." Sesungguhnya inilah dia benar-benar kisah-kisah yang hak. Anda ingin bercerita kepada anak Anda tentang apa? Al-Quran itu untuk semua umur. Anda ingin bercerita misalnya tentang, ingin memberikan pelajaran kepada anak Anda, bahaya atau tidak baiknya banyak bertanya kepada, banyak membantah kepada Allah dan Rasulnya, atau tidak menerima perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Anda bisa buat cerita untuk anak Anda keculasan orang Yahudi misalnya. Ambil cerita di dalam surah Al-Baqarah, kisah ketika mereka diperintahkan untuk memotong, menyembelih seekor sapi itu. Nah, bagaimana mereka dengan keculasannya berusaha untuk lari dari perintah Nabi mereka Musa alaihi salam dengan banyak bertanya. Tapi pertanyaan yang tujuannya bukan untuk mencari kebenaran, tetapi hanyalah sebagai dalih untuk lari dari perintah tersebut. Akhirnya dihukum dengan semakin berat dan sulitnya perintah itu. Atau Anda ingin bercerita kepada anak Anda hukuman atau akibat dampak berbuat dosa dan maksiat atau tidak mematuhi perintah Allah dan Rasulnya. Buat cerita. Dikutuk jadi monyet. Anak-anak kecil kan suka kisah-kisah seperti itu. Ambil kisahnya di dalam Al-Quran ada. Tentang orang Bani Israel juga salah satunya. Orang Yahudi. Di dalam surah Al-A'raf ada diceritakan. Bagaimana mereka karena tidak mau beribadah di hari Sabtu itu. Demi untuk mengejar dunia. Lalu mereka tinggalkan ibadah itu. Akhirnya Allah hukum menjadi monyet yang hina. Dan begitu seterusnya. Kenapa orang-orang tua seperti kehilangan kisah, cerita? Lalu akhirnya membiarkan anak-anaknya membaca kisah-kisah yang tidak bermanfaat. Baik. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, Allah subhanahu wa ta'ala memberitakan di dalam Al-Quran salah satu hikmah manfaat kisah itu adalah membuat kita istiqomah. Hati kita menjadi tegar. Apa kata Allah di dalam surat Hud ayat 120? Surat Hud di antara surat yang banyak memuat kisah-kisah para nabi dan rasul terdahulu beserta umat-umat mereka. Allah berfirman, "Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak." Dan semuanya kami kisahkan atas wahai Muhammad dari berita-berita para rasul, apa-apa yang bisa meneguhkan hatimu. Di sini kita simpulkan Kisah salah satu manfaat dan gunanya membuat hati kita tegar, kokoh, istiqomah dan semangat. Tentu yang dimaksud di sini kisah-kisah para nabi dan rasul, kisah-kisah para salafus, salafus saleh yang bermanfaat membuat kita teguh di atas kebenaran. Maka inilah yang mendorong kita untuk menampilkan kisah-kisah yang bermanfaat, di antaranya seperti judul pertemuan kita, kisah-kisah perjalanan ulama menuntut ilmu. Baik, sebelum kita memulai kisah ini, ada beberapa catatan yang perlu saya sampaikan agar kisah ini semakin besar manfaatnya. Catatan yang pertama, kisah-kisah yang akan kita dengar bersama ini, wahai saudara-saudari, tidak akan ada yang bisa mengambil manfaat atau faedah darinya kecuali orang yang mendengar, menyimak kisah ini sedangkan di hatinya ada penghormatan, penghargaan, pengakuan terhadap para ulama-ulama tersebut. Dan ada rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika Anda tidak mengakui para ulama tersebut, tidak meyakini kewaraan mereka, syiddatu hirsihim 'alal khair, dan semangat serta keinginan yang mereka, yang besar yang mereka miliki untuk kebaikan, maka Anda hanya mendengar kisah dari satu kuping lalu keluar dari kuping berikutnya. Simak dengan hati Anda sebelum mendengar dengan telinga. Hadirkan di hati bahwa mereka adalah salafus saleh, suri tauladan saya, panutan dan cermin dalam kehidupan saya. Saya mendengarkan kisah ini dalam rangka mengambil ibrah dan pelajaran agar bisa saya amalkan. Orang-orang yang seperti ini yang bisa mengambil manfaat. Kemudian, catatan yang kedua, bahwa kisah-kisah ini terjadi di zaman mereka yang penuh dengan keterbatasan yang ada. Bandingkan dengan di zaman kita yang serba lengkap fasilitasnya. Namun, ternyata tidak membuat mereka surut langkah untuk belajar dan menuntut ilmu. Maka, orang yang menyadari ini harusnya setelah mendengar kisah ini merasa kerdil di hadapan mereka. Lalu termotivasi untuk bisa mengikuti jejak-jejak mereka. Karena fasilitas yang kita miliki sangatlah lengkap. Sementara mereka penuh dengan keterbatasan. Baik, ini dia catatan penting sebelum kisah ini kita mulai. Kita mulai dari kisah yang pertama. Kita beri judul tendangan yang lebih dicintai dari hidangan makanan. Kisah apa ini? Ini kan kita cerita kisah. Tendangan, ada seorang ulama itu, dia ditendang gurunya. Itu lebih dicintainya dari makanan. Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala berkata, Yahya bin Ma'in, Abu Zakaria Al-Baghdadi, Imamul Jarhi wa Ta'dil, wa ahadu man taha ilaihi ilmul hadith fi asrihi. Sahibul kisah di sini adalah Yahya bin Ma'in rahimahullahu ta'ala. Siapa beliau? Kata Al-Khatib Al-Baghdadi, Yahya bin Ma'in ini adalah Abu Zakaria Al-Baghdadi, imam dalam ilmu jarh wa ta'dil, dan salah seorang yang berhujung atau bermuara kepadanya ilmu hadis di masanya. Kepada dia habisnya ilmu itu. Qal, dia berkata, Yahya bin Ma'in, katabtu biyadi alfa alfi hadis. Aku telah menulis denganku 1 juta hadis. Berapa hadis yang sudah pernah antum tulis? dalam kajian atau dalam pelajaran? Sudah berapa lama antum ta'alim? 4 tahun ikut kajian? Coba hitung, lihat buku catatan antum. Oh, saya sekarang kan buku kan tinggal beli, Ustaz. Baik, buku yang Anda beli itu hitung, ada tidak 1 juta hadis di situ? Bayangkan. Dan ini ditulis dengan tangan. Dan antum harus yakin. Walaupun dengan kemudahan fasilitas sekarang, orang tinggal rekam dan bisa ulang-ulang di rumah, tetap yang mencatat, yang menulis, yang paling banyak mendapatkan hasil. Sadar tidak, kita sadari atau tidak, fasilitas yang lengkap ini, dimudahkan segala sesuatunya untuk kita oleh Allah, di sisi lain membuat lemah kemampuan kita. Orang jadi malas menghafal, jadi malas mencatat, tinggal rekam HP, ulang. Akhirnya, mendengar yang udah dengar saja, setelah itu gak pernah ingat apa-apa, apa ceritanya, apa dalilnya, apa ini, gak tahu. Tetapi orang yang mencatat, terkadang dia ketinggalan. Tetapi yang mencatat sedikit itu, dia ingat dia. Dia menyimak sambil mencatat. Di sini keutamaannya. Pergi kajian itu mencatat. Kalau kita lihat, di mana-mana majelis ilmu, coba antum persentasekan di antara yang hadir itu berapa orang yang mencatat? Kecil sekali. Kalau dalam periwayatan hadis kan dhabt itu ada 2. Dhabtus sadri wa dhabtul kitab. Salah satu syarat hadis itu sahih, makbul, diterima itu salah satunya diriwayatkan oleh rawi yang dhabit. Dhabit itu terbagi 2 secara umum. Dhabtus sadri wa dhabtul kitab. Nanti ada lagi dhabt itu yang muqayyad, yang mutlak. Salah satunya adalah dhabt tulisan. Artinya perawi itu mendengarkan hadis itu, dia mencatat hadis yang didengarnya dari gurunya, kemudian dia juga mampu mentashih, membandingkan dengan catatan-catatan yang lain, dan dia jaga kitab tersebut sehingga tidak disusupi oleh orang lain. Tulisan-tulisan yang lain, dia tidak lalai. Dan dia bisa mendatangkannya kapan dia diminta untuk meriwayatkan hadis itu, dia bisa datangkan. Kalau sekarang gak bisa lagi, orang gak usah meriwayatkan hadis. Apa kata guru saja yang disampaikan oleh guru? Kemarin apa? Apa kemarinnya? Ah, nanti dulu, putar MP3 dulu. Rupanya MP3 sudah kehapus juga karena memori tidak cukup. Keutamaan mencatat, menulis. Dan para ulama-ulama dahulu sudah mengajarkan. Itu kalau anak-anak kecil yang belajar menulis itu. Tidak ya, akhi. Menulis ilmu syar'i itu. Jika Anda menulis dengan pena Anda, Anda menulisnya di hati Anda. Nanti akan ada nanti cerita. Orang yang kuat hafalan, bisa mendengar dalam satu majelis 100 bait syair, langsung hafal. Diuji oleh seorang ulama ahli hadis, KO dia. Nanti kita sampai ceritanya nanti. Nah, Ibnu Adi menceritakan bahwa Yahya bin Ma'in ini rahimahullahu ta'ala punya ayah yang kaya raya. Yahya bin Ma'in punya ayah yang kaya raya. Ayahnya ini meninggalkan harta yang sangat besar, 1 juta dirham untuk anaknya ini. 1 juta dirham, kemudian setelah itu ada lagi 50 ribu lagi. Ditinggalkannya untuk Yahya bin Ma'in ketika dia wafat. Dan semuanya itu, 1 juta dirham lebih itu, ditambah 50 ribu lagi setelah itu, semuanya habis, dihabiskan oleh Yahya bin Ma'in. Bukan seperti anak-anak di zaman sekarang. Untuk pergi ke PS, apa semuanya, untuk beli pulsa ini. Semuanya habis untuk menuntut ilmu. Untuk membiayai dia menuntut ilmu. Tatkala dia pergi, datang ke syekh ini. Syekh fulan di negeri sana. Habis dananya. Habis uang tersebut. Pengorbanan. Untuk belajar agama. Dan memang, semakin besar pengorbanan seseorang, maka semakin besar pula faedah dan buah yang bisa dia petik. Nah, Yahya bin Ma'in rahimahullahu ta'ala ini, di antara kisah-kisah unik dan menarik dari diri dia, yaitu perjalanan dia bersama sahabatnya Imam Ahmad bin Hanbal dari Irak ke Yaman untuk mendengarkan hadis dari Imam Abdul Razzaq bin Hammam As-San'ani, seorang hafizul Yaman, seorang ulama ahli hadis dari Yaman yang digelari hafizul Yaman. Nah, dia pergi ke Yaman. Apa kata diceritakan di dalam kisahnya? Wa fil audati arada an yadkhul al-Kufah li yakhtabira al-Hafiz Abu Nu'aim al-Fadl ibn Dukain. Ketika mereka pulang dari Yaman setelah mendengarkan hadis dari Abdul Razzaq bin Hammam As-San'ani, mereka singgah di Kufah. Lalu di sana mereka ingin menguji seorang ulama ahli hadis, Imam Al-Hafiz Abu Nu'aim Al-Fadl ibn Dukain, yang dikenal kehebatan hafalannya, kecerdasannya, dan cepat tanggap terhadap ilmu. Dalam perjalanan itu, perjalanan beliau, Yahya bin Ma'in, Ahmad bin Hanbal, ikut serta juga bersama mereka Ahmad bin Mansur Ar-Ramadi. Beliau ini fiqh. Nah, dan beliaulah yang menceritakan kisah ini, Ahmad bin Mansur Ar-Ramadi. Mari kita simak langsung kisah dari saksi matanya. Qala Ahmad bin Mansur Ar-Ramadi, kharajtu ma'a Ahmad wa Yahya ila Abdul Razzaq akhduhuma. Aku ikut keluar, pergi bersama Ahmad, Yahya dan Yahya bin Ma'in menuju tempat Imam Abdul Razzaq, dan aku berkhidmat kepada keduanya. Dulu mereka menganggap berkhidmat kepada ahlul ilmi itu adalah suatu keutamaan, mengharapkan dari sana mereka mendapatkan ilmu tersebut. Falamma udna ila al-Kufah, tatkala kami kembali ke Kufah, qala Yahya bin Ma'in, uridu akhtabir Aba Nu'aim. Tatkala mereka kembali ke Kufah dan hendak masuk ke Kufah, Yahya bin Ma'in berkata, aku ingin menguji Abu Nu'aim Al-Fadl ibn Dukain. Ahmad Ar-Ramadi berkata kepada dia, la turid, ar-rajul thiqah. Jangan, tidak perlu engkau uji. Dia itu seorang yang thiqah. Thiqah. Thiqah ini, kalau dalam martadarjat atau martabah at-ta'dil, dalam ilmu jarh wa ta'dil, itu ada di urutan kedua. Kalau yang pertama, thiqatun hafiz. Dia thiqah. Jangan uji, tidak perlu engkau menguji ya. Dia seorang perawi yang thiqah, seorang ulama yang thiqah, imam yang thiqah. Qala Yahya labuddali, aku harus mengujinya. Lalu diambilnya lah lembaran kertas. Ditulisnya di lembaran tersebut 30 hadis dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Nu'aim. Ditulisnya situ hadis dari riwayat Abu Nu'aim tadi. Di setiap 10 hadis dia masukkan satu hadis yang bukan dari hadis dia. Jadi ada 30 hadis, 10, 10, 10. Nah, setiap 10 dia sisipkan satu hadis yang bukan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Nu'aim. Dia ingin menguji. Ingat enggak di hadis ini? Hadis ini dia yang meriwayatkan dulu. Nah, tapi dari 30 itu ada 3 hadis yang bukan hadis dia. Ingin diujinya. Siqah tidak. Bobot tidak. Tsumma ja'u ila Abi Nu'aim fa kharaja wa jalasa 'ala dukan. Kemudian datanglah mereka menemui Abu Nu'aim. Keluarlah Abu Nu'aim menemui mereka. Lalu duduk di atas dukan. Dukan itu tempat yang tinggi. Di rumahnya, di dekat rumahnya. Jadi dia duduk di atas tempat yang tinggi. Siapa? Imam Ahmad. Kemudian siapa? Ahmad. Kemudian Yahya bin Ma'in. Fa'akhraja Yahya at-tabak wa qara'a alaihi asharah. Thumma qara'a al-hadi ashar. Kemudian dikeluarkanlah lembaran itu oleh Yahya. Mulai dia membacakan hadis. Dibacanya 10 hadis yang pertama. Kemudian ketika sampai di hadis yang ke-11, apa kata Abu Nu'aim? Laisa min hadithi. Idrib alaihi. Ini bukan hadisku. Hapus, kata dia. Ingat dia. Ini bukan hadis yang saya riwayatkan. Tidak termasuk dalam 30 itu. Hapus. Kemudian dibacakan 10 yang kedua. Lalu sampai ke hadis yang bukan hadis dia. Dia katakan lagi. Ini bukan hadisku. Idrib alaihi. Hapus. Idrib alaihi di sini bukan pukul ya. Kalau belajar bahasa Arab, idrib kan pukul. Kok hapus? Ini maksudnya idrib alaihi, imsah. Dihapus. Kemudian Yahya bin Ma'in melanjutkan 10 hadis yang ketiga. Sampai kepada 10 hadis yang ketiga, akhirnya sampai pula hadis yang lain. Fataghayyara wajhu Abu Nu'aim. Sampai hadis yang ke 30, kemudian masuk hadis yang 31 yang bukan hadis dia, berubah wajah Abu Nu'aim. Mulai marah. Disebutkan dalam riwayat Ahmad bin Mansur Ramadi itu, uang qalabat aina, terbaliklah kedua matanya. Ini kan ungkapan orang kalau marah kan sudah mulai marah dia nih. Ini main-main sama saya ini. Mau nguji-nguji saya. Lalu dia berkata, dia menghadap kepada Yahya bin Ma'in itu. Lalu ditunjuknya Ahmad bin Hanbal dengan tangannya. Wa amma hadza fa awra min an ya'mal hadza. Kalau ini dia tidak mungkin melakukan ini. Dia punya wara, takut. Dituju Ahmad bin Hanbal. Walakin hadza min fi'lika ya fa'il. Thumma akhraja rijlahu farafasahu farama bihi. Kemudian dia tunjuk kepada Yahya bin Ma'in, tapi ini pasti perbuatan kamu. Lalu ditendangnya sehingga terpelanting Yahya bin Ma'in itu. Itu kan di dukan tempat yang tinggi itu. Tendangnya pak jatuh. Wa qama fadakhala darah. Lalu dia berdiri dan masuk ke dalam rumahnya. Ditutupnya pintu, sudah selesai. Apa kata Ahmad bin Mansur Ar-Ramadi? Dia berkata kepada Yahya, "Alam aqul laka innahu thabat?" Bukankah saya sudah sebutkan dia seorang yang thiqah? Hafalannya, riwayatnya, dia tahu mana hadis dia dan mana yang bukan. Apa jawab Yahya bin Ma'in dengan tersenyum? Wallahi la rafsatuhu ahabbu ilayya min safrati. Demi Allah, min sufrati. Demi Allah. Tendangan dia kepadaku lebih aku sukai, lebih aku cintai daripada sufrati. Sufrah tempat makan itu yang berisi dengan hidangan-hidangan. Kenapa beliau mengatakan begitu walaupun dia ditendang? Karena dari situ dia tambah yakin meriwayatkan hadis Abu Nu'aim itu bahwa ini betul-betul thiqah orangnya. Begitu mereka dahulu menguji. Dan dia tidak marah kepada imam tersebut. Ini gurunya, dia meriwayatkan hadis darinya. Di sini bisa kita ambil pelajaran. Mereka dahulu bersabar untuk sikap-sikap gurunya. Guru mereka juga manusia. Ada sebagian ulama Malik, kalau Imam Malik itu mengajar, tidak ada seorang pun murid dia yang berani membalik bukunya. Terdengar aja sedikit, marah dia, berhenti dia tidak menyampaikan hadis lagi. Kalau sekarang kan ada yang sibuk-sibuk main game lah, main-main HP. Kalau dulu, ulama-ulama dulu, kalau ada seperti itu, dia sedang kajian, karena yang dibahas ini kan Al-Quran, hadis. Lalu ada orang duduk, sibuk dengan urusan sendiri, mendingan tidak ada pengajian aja. Gitu kata mereka. Berdiri, pergi. Nah, sampai seperti itu wibawa mereka dahulu, dan mereka menghormati majelis itu. Bahkan mereka kadang sengaja rela rendah diri mereka di hadapan gurunya, agar ilmu gurunya itu keluar. Karena seperti itu orang menuntut ilmu. Kalau Anda tidak merendahkan diri Anda di hadapan ilmu dan orang yang menyampaikannya, bagaimana mungkin Anda mendapatkan ilmu dan keberkahannya? Lihat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dia sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika dia ingin belajar dari salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu sahabat. Datang dia di siang hari yang terik ke rumah gurunya tersebut. Didapatinya gurunya sedang istirahat, khailulah. Dia tidak mau mengganggu. Dia ketar-ketar, "Assalamualaikum Ustaz." Tidak jawab. "Assalamualaikum Ustaz." Tidak juga dijawab. Tunggu pokoknya sampai Ustaznya bangun, sampai keluar. Ditunggu terus. Padahal sudah ngaji, kalau 3 kali sudah diketok, ya sudah, tidak dijawab pulang. Sama juga, nelfon Ustaz juga ngangkat-ngangkat, ini sudah 10 kali saya telepon. Itu sama saja Anda minta izin bertamu, menelpon sama saja. Berarti dia tidak ingin Anda untuk menghubungi dia. Anda harus sabar. Dan Islam mengajarkan itu. Sahabat Abdullah bin Abbas tahu dia tunggu gurunya. Duduk dia tidur, duduk dia di dekat pintu gurunya itu. Siang hari yang terik, padang pasir, panas, debu berterbangan. Dia selimuti badannya, penuh dengan debu-debu. Duduk dia di situ. Ditunggunya sampai gurunya keluar. Itu sahabat Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Tatkala sahabat ini keluar terkejut. Ibnu ammi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anda babi. Putra paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di depan pintu saya. Ada apa ini? Kaget dia, ini putra paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditanyanya, ada apa wahai putra paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Saya datang ingin belajar dan ternyata engkau sedang tidur. Saya tidak ingin mengganggumu. Apa katanya? Kenapa? Engkau kalau butuh sesuatu, tidak kirimkan pesan, saya akan datang menemuimu. Karena dia menghargai ini keluarga Nabi SAW. Apa kata dia? Apa kata sang Habib? Beda Habib dulu dengan Habib sekarang kan? Ini yang asli Habib ini. Putra paman Rasulullah SAW, terjemahan Al-Quran. Tidak. Beginilah semestinya ilmu itu didatangi, bukan ilmu itu mendatangi. Subhanallah. Dia rela membuat dirinya seperti itu untuk ilmu. Dan subhanallah, akhirnya dia menjadi salah seorang sahabat yang terkemuka ilmunya. Penafsir Al-Quran. Salah seorang ulama di kalangan sahabat. Bahkan di zaman Umar radhiyallahu anhu, Ibnu Abbas senantiasa didudukkannya di sampingnya. Diminta pendapatnya. Padahal banyak sahabat-sahabat tua yang lainnya. Karena ilmunya itu. Dia rela bersusah payah, menghinakan dan merendahkan dirinya untuk ilmu, akhirnya dia mulia. Aku rasakan, apa kata Ibnu Abbas itu, radhiyallahu anhuma, aku merasakan kehinaan di zaman menuntut ilmu, lalu aku merasakan kemuliaan ketika aku dituntut oleh orang. Maksudnya orang menuntut ilmu kepada dia, menjadi mulia dia. Itu pelajarannya. Nah, pelajaran lain yang kita petik, guru kita adalah manusia. Kalau Anda ingin mencari guru yang sempurna, tidak punya kesalahan, Anda tidak akan punya guru sampai yaumul kiamah. Maka kita juga harus mensikapinya sebagai seorang manusia. Kesalahan dia, kita doakan semoga Allah memaafkannya. Adapun ilmunya, ambil petik dan hormati dia sebagai orang yang sudah mengajarkan ilmu yang bermanfaat kepada kita. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit kita keluar dari jalur kisah kita karena ini barangkali antum penasaran. Siapa sih Abu Nuaim ini? Kok seperti itu dia? Main tendang-tendang aja dia. Abu Nuaim ini salah seorang imam yang paling gagah berani ini. Dia tidak pandang siapa-siapa. Dia hanya takut kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi jangan macam-macam. Dia ini yang berkata ketika fitnah khalqil Quran dihadapkan kepada khalifah, dia yang berkata, "Unuqi ahwan indi min zurri." Ketika dia diancam, jika tidak dia akan ditebas lehernya dengan pedang, apa kata dia? "Leherku ini lebih mudah putusnya dariku bagiku daripada buah bajuku ini." Putusnya buah bajunya. Artinya, sekalipun kepalaku putus, itu tidak ada apa-apanya. Lebih berharga buah bajuku ini lagi. Gitu. Nah, putusnya. Pah! Waktu dia diancam. Gitu. Bayangkan, kalau sudah pedang di hadapan dia seperti itu sikap dia, bagaimana keberanian dia? Makanya, karena keberanian mereka dalam menegakkan kebenaran itu, orang-orang, Allah beri, Allah anugerahkan kepada orang. Kalau takut kepada Allah semata, maka Allah jadikan makhluk juga takut kepada dia. Bagaimana kisahnya? Walaupun ini tidak ada kaitannya, tapi kisah ini menarik. Biar kita semakin mengenal beliau, kita bacakan kisahnya. Berkata Abu Bakar ibnu Abi Syaibah di dalam musannafnya. Lama anja'at al-mihnah, mihnatu khalqil Qur'an ila al-Kufa, qala li Ahmad bin Yunus, alki Aba Nu'aym, fakullahu, falaqitu Aba Nu'aym, fakultu lahu, faqala innama huwa darbul asiyat. Berkata Abu Bakar ibnu Syaibah, tatkala fitnah khalqil Qur'an. Fitnah khalqil Qur'an itu ketika ada masa itu, masa Imam Ahmad juga, khalifah ketika itu terpengaruh oleh pemahaman Mu'tazilah yang meyakini bahwa Al-Qur'an itu adalah makhluk dan memaksa para ulama untuk meyakini itu, yang tidak terima disiksa atau dibunuh. Maka berkata Ahmad bin Yunus kepadaku, kata Abu Bakar bin Abi Syaibah, "Alqi Abu Nu'aim, faqul lahu, temui Abu Nu'aim, sampaikan kepada dia bahwa fitnah sudah masuk kepadaku di Kufah. Fitnah khalqul Quran masalah ini sudah masuk di Kufah." Falaqitu Abu Nu'aim, kata Abu Bakar bin Abi Syaibah, aku pun menemui Abu Nu'aim dan aku sampaikan kepada dia. Dengan tenang Abu Nu'aim berkata, "Innama huwa darbul asyat." Paling itu hanyalah cambukan-cambukan saja. Kalau kita tidak mau mengikut mereka, kalau kita tetap bertahan dengan akidah kita bahwa Al-Qur'an adalah kalamullah, paling-paling kita cuma dicambuk. Maka tibalah ujian itu. Dibawa dia, dihadapkan kepada gubernur Kufah. Falamma udkhila Abu Nu'aim al-wali liyamtahinahu wa indahu Ibnu Abi Hanifah wa Ahmad bin Yunus wa Abu Ghassan wa Adad wa Idadun. Dihadapkanlah Abu Nu'aim di hadapan gubernur. Dan di situ ada orang-orang lain, ulama-ulama lain. Di sana ada Ibnu Abi Hanifah, Ahmad bin Yunus, Abu Ghassan dan lain-lainnya. Fa awwalu man tuhina Ibnu Abi Hanifah. Yang pertama dipanggil dan ditanya, apakah dia mengakui bahwa Al-Qur'an itu adalah makhluk, adalah Ibnu Abi Hanifah. Fa ajab. Dan dia mengakuinya tapi dengan lisannya. Sebagian ulama ketika itu mengucapkan dengan lisan tetapi mengingkari dengan hati. Karena itu darurat, kalau tidak dibunuh. Tidak semua orang diberikan keberanian untuk menegakkan itu. Dan itu ada uzurnya, tidak ada masalah. Illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman, kecuali orang yang dipaksa, kata Al-Qur'an, sementara hatinya tetap beriman. Kemudian setelah itu Abu Nu'aim dipanggil, maju dia ke depan, dikatakan kepada dia, apa pendapatmu tentang Al-Qur'an? Qal, apa kata dia? Kata Abu Nu'aim, adraktu al-Kufa wa biha akthar min 700 syaikhin al-a'mas fama dunahu yaquluna al-Qur'an kalamullah wa unqi ahwan 'indi min zurr hadha thumma akhadha zarrahu fa qata'ahu. Apa kata dia di hadapan gubernur itu, dan di sana al-gojo sudah siap, ulama-ulama lain takut. Dia berkata, saya dapati Kufah ini dulu di sini ada 700 syekh lebih, mulai dari setingkat selevel A'mash. A'mash ini ulama, Imam Sulaiman bin Mahran, ulama ahli hadis, ataupun yang dibawa dia levelnya. Semuanya 700 orang lebih itu mengatakan Al-Quran kalamullah. Dan leherku ini lebih ringan bagiku daripada buah bajuku ini. Kemudian diputusnya buah bajunya di hadapan gubernur itu. Artinya dia siap. Kalaupun saya harus dipancung karena ini, itu lebih ringan bagi saya daripada buah baju saya ini. Terkejut Ahmad bin Yunus. Berdiri, datang dia kepada dia. Diciumnya kepala. Siapa ini? Kepala Abu Nu'aim ini. Dulu padahal di antara mereka ada pertikaian, perselisihan. Kemudian diciumnya dan dia berkata kepada Abu Nu'aim, jazakallahu min syaikhin. Semoga Allah membalas kebaikanmu, wahai syaikh. Karena dia menunjukkan keteguhan dia di saat ulama-ulama lain tidak berani menegakkan, memperlihatkan keteguhannya. Ini kisah dia. Kita masuki kisah yang berikutnya. Kisah yang kita beri judul, 3 bulan menempuh perjalanan untuk meneliti satu hadis saja. Subhanallah. Dulu perjalanannya tidak seperti sekarang. Booking tiket di internet kita sudah bisa. Mau-mau yang pakai AC, yang ekonomi, yang bagaimana, pilihan banyak. Kalau dahulu mereka menempuh perjalanan di padang pasir, terkadang seorang diri. Kadang-kadang di perjalanan habis perbekalannya, tidak ada lagi yang diminum, terpaksa meminum air kencingnya. Ada seorang ulama itu sampai 5 kali dia meminum kencingnya. Ada ulama itu, mereka menempuh perjalanan menuntut ilmu itu sampai kencing darah. Karena perjalanan yang berat dan jauh. Kemana-mana. Kadang-kadang mereka dirampok, habis harta benda yang mereka miliki. Ada di antara mereka yang terbunuh. Semuanya itu untuk menempuh jalan menuntut ilmu. Kita semua jalan terang benderang, aspal, kendaraan masing-masing punya, aman, tentram. Tapi semangat kita untuk menuntut ilmu lemah. Makanya kualitas kita jauh sekali berbeda dibandingkan ulama-ulama terdahulu. Siapa ini? Al-Iraqi di dalam syarah Muqaddimah Ibnu Salah mengatakan, kami meriwayatkan dari Mu'ammal annahu qal, bahwasanya ia berkata, Mu'ammal ini berkata, haddatsani syaikhun bihadzal hadits, yakni hadits fadailil Qur'an suratan. Aku telah menyampaikan kepadaku seorang syaikh tentang hadis keutamaan surat-surat Al-Qur'an. Fakultu li syaikhi. Lalu aku tanya kepada syekh tersebut yang menyampaikan hadis kepadaku, man haddathak, siapa yang menyampaikan hadis ini kepadamu? Qal haddathani rajulun bil madain wa huwa hayyun, yang menyampaikan kepadaku hadis tentang keutamaan surat-surat Al-Qur'an ini seorang laki-laki, seorang syekh di kota Madain, dan dia masih hidup. Fasirtu ilaihi, lalu aku pun pergi ke kota tersebut menemui orang yang dimaksud. Sampai bertemu dengan orang itu, lalu aku bertanya kepada dia, man haddatsaka bihadzal hadis, siapa yang menyampaikan kepadamu hadis ini? Faqal, maka syekh itu berkata pula, haddatsani syaikhun biwasitin wa huwa hayy, yang telah menyampaikan kepadaku adalah seorang syekh di kota Wasit, dan dia masih hidup. Fasirtu ilaihi, kata Mu'ammal, aku pun pergi ke kota Wasit, kota kedua yang ditempuhnya, ditujunya, untuk meneliti hadis ini. Dari mana sebenarnya hadis ini asalnya nih? Hadis tentang keutamaan surat-surat Al-Quran. Lalu aku sampai di kota Wasit, aku bertemu dengan orang yang dimaksud. Aku tanya, man alladhi haddatsaka bihadza, siapa yang menyampaikan hadis ini kepadamu? Qal haddatsani syaikhun bil Basrah, yang menyampaikan kepadaku seorang syekh yang ada di kota Basrah. Fasirtu ilaihi, aku pun pergi ke kota Basrah, kota ketiga yang ditempuh, ditujunya. Pergi dia ke sana. Sampai di sana, di Basrah bertemu dengan orang itu. Dia tanya lagi, siapa yang menyampaikan hadis ini kepadamu? Qala haddatsani syaikhun bi Abadan, yang menyampaikan hadis ini kepadaku seorang syekh di kota Abadan. Pergi pula dia ke kota Abadan. Fasirtu ilaihi, fa ukhidha bi yadi, lalu tanganku dituntun. Fa adkhalani baitan, lalu aku pun diajak masuk ke dalam sebuah rumah. Fa idza fihi qaumun minal mutasawwifah, aku dapati ternyata di dalam rumah itu kelompok-kelompok tasawuf, orang-orang tasawuf di dalam itu rupanya. Wa ma'hum syaikhun, ada seorang syekh bersama mereka. Lalu orang yang membawa dia itu berkata, yang di Abadan itu, hadza syaikhun haddatsani, hadza syaikhu haddatsani, ini dia syekh tasawuf ini, syekh mutasawwifah ini, orang-orang tasawuf ini guru mereka yang menyampaikan hadis ini kepadaku. Fakultu, aku bertanya kepada syekh tersebut, ya syekh, man haddathak, wahai syekh, siapa yang menyampaikan hadis ini kepadamu? Qal, apa kata dia? Lam yuhaddithni ahadun, tidak ada seorang pun yang menyampaikan hadis ini kepadaku. Hadis ini saya buat-buat sendiri, kata dia. Bayangkan, saya melihat, kami melihat orang-orang sudah mulai menjauh dari Al-Quran. Fawadu'na lahum hadzal hadits, maka kami palsukan hadis ini untuk mereka, agar mereka kembali kepada Al-Quran. Niat mereka baik agar orang rajin membaca Al-Quran, tetapi dipalsukannya hadis, tidak boleh. Nah, bayangkan, ulama ini untuk meneliti hadis ini, untuk mentahkik hadis ini, dia menempuh perjalanan ke 4 kota yang berbeda bolak-balik, sampai akhirnya dia bisa tahu ternyata hadis ini adalah dibuat-buat. Bayangkan, berapa jauhnya. Syekh Al-Mu'allimi mengomentari, la'alla hadzal rajul qata'a nahwa 3 ashhur musafiran li tahqiqi riwayat hadzal haditsil wahid. Barangkali syekh ini, imam ini, menempuh perjalanan 3 bulan berjalan zaman dahulu, berjalan dari satu kota ke kota lainnya untuk meneliti satu hadis ini. Subhanallah. Kita dari rumah ke tempat pengajian dekat, tidak ada 3 jam. Tapi bahkan kita santai-santai adalah biarlah. Dapat saya duduk belakang sajalah, biar pulang nanti paling duluan. Kadang-kadang niat kita seperti itu. Malah kita ingin pulang duluan, datang terlambat, pulangnya duluan. Jadi mau ngaji mau apa? Nah, ya paling tidak dapat ustaz dapat diampuni oleh Allah, jadilah. Nah, ini orang-orang yang tidak memiliki semangat agar bisa menjadi lebih baik. Masuk waktu isya. Sudah ya. Kita istirahat dahulu untuk salat isya. Insyaallah setelah salat isya kita lanjutkan lagi. Baru dua kisah yang kita ceritakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.